sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mencari dengannya ilmu, ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla, kalau disebutkan al-ilm secara mutlak di dalam syariat, yang dimaksud dengannya adalah ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang Islam. Nah, baik tentang permasalahan tauhid, permasalahan fikih, ataukah yang lainnya di dalam dalam agama Islam ini. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia mencari dengannya ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga, jalan menuju ke jannahnya Allah Azza wa Jalla. Dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah memberikan nikmat kepada kita kesehatan, nikmat waktu luang, demikian pula nikmat petunjuk untuk bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan waktu luang, untuk memanfaatkannya dalam rangka mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jal, sehingga semoga dengannya kita masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, maka dia akan dipahamkan di dalam permasalahan agama ini, yaitu dengan dia mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Mana mungkin dia akan memahami agama ini kalau dia tidak mau mempelajarinya. Tatkala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jal, maka kita hendaknya bersyukur, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga nikmat tersebut akan selalu ada pada diri kita, dan bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang lainnya. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, syukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jal tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Yang pertama, ketika seorang bersyukur, maka akan menjadikan nikmat tersebut selalu ada pada dia. Nah, Marwan bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, qayyidu ni'amallahi bisyukrin lahu, jagalah, ikatlah dan jagalah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, yaitu agar nikmat tersebut ada pada kalian terus menerus, dengan cara kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Nah, demikian pula dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kenikmatan yang lain di samping kenikmatan yang telah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sekiranya kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, pastilah azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian. Dan sekiranya kalian kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jal, ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala amat sangatlah pedih. Naam ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan membaca risalah. Nah, tentang Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca penjelasan beliau tentang 6 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Nah, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata Syekh rahimallahu taala, babul istighna'i bimutaba'atil kitabi an kulli ma siwahu. Bab mencukupkan diri, merasa cukup dengan mengikuti Al-Quran dari yang selainnya, mencukupkan diri untuk mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak mengikuti yang selainnya. Nah, di sini beliau menyebutkan mencukupkan diri dengan mengikuti Alkitab tanpa yang selainnya. Namun disebutkan di dalam nuskhah yang lain, tulisan yang lain dalam kitab ini, ada tambahan wa bimutaba'atir rasul. Ada tambahan wabimutabati ar-rasul, mencukupkan diri dengan mengikuti Al-Quran, ya, kitabullah, dan dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qaulullahu ta'ala, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jal, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Şey. wa nazzalna, dan kami menurunkan alaikal kitab, kepadamu Alkitab wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas yang akan menjelaskan segala sesuatu. Nah, surah An-Nahl ayat yang ke-89. Wa ra'a An-Nasa'i wa ghairuhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar, annahu ra'a fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurati, faqala amutahawikuna ya ibn al-Khattab laqad ji'tukum baydha'an nakiya walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dolaltum. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi yadi Umar bin Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu waraqatan minat Taurati, lembaran-lembaran enam dari kitab At-Taurat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau memegang enam lembaran-lembaran kertas dari kitab Taurat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun beliau berkata, beliau bersabda, amutahawikuna ya ibn al-Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah beliau pun mengatakan, apakah engkau termasuk orang-orang yang ragu wahai Umar bin Khattab. Nah, laqad ji'tukum biha baydha'an nakiya, sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku telah datang kepada kalian dengan agama yang putih bersih. Nah, membawa Islam yang bersih. Walau kana Musa hayyan, dan sekiranya Nabi Musa, yakni jangankan Taurat yang kamu bawa, yang kamu baca, sekiranya Nabi Musa alaihi salatu wasalam masih hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wasi'ahu illa tiba'i, maka tidak ada keleluasaan bagi Nabi Musa alaihi salatu wasalam melainkan wajib bagi beliau untuk mengikuti syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib bagi Nabi Musa untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak diperkenankan untuk mengajarkan Taurat. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah terhadap apa yang beliau lakukan, maka beliau pun sadar, menyadari kesalahan yang beliau lakukan. Dan demikianlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ketika mereka tahu, sadar bahwasanya mereka melakukan kesalahan, langsung mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu marah. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang lain, melihat keadaan Nabi yang begitu marah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun langsung mengatakan, "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Nah, atau sebelumnya tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya beliau datang dengan syariat yang putih bersih, kemudian beliau mengatakan, "Walau kana musahayan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum." Kemudian kamu mengikuti Nabi Musa dan kamu meninggalkan aku, maka sungguh kalian telah tersesat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni tidak ada keleluasaan bagi seseorang untuk memilih mengikuti syariat lain. Nah, selain apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Bahkan sekiranya beliau hidup, kemudian kita mengikuti Nabi Musa dan kita meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita telah tersesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita mengikuti yang selain Nabi Musa. Nah, dari kalangan manusia yang tidak ada yang memberikan jaminan kepada mereka, kemudian kita meninggalkan syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, lebih-lebih lagi tentunya kita akan tersesat dari jalan Allah azza wajal. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pelajaran penting bagi kita di dalam permasalahan ini, jangan sekali-kali kita meninggalkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam di dalam syariat ini, kemudian kita mengikuti apa yang diajarkan nam oleh manusia-manusia yang tidak ada yang menjamin mereka. Nah, dan kita lalai terhadap apa yang disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Meninggalkan sesuatu yang sudah jelas ada dalilnya, ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari peribadatan-peribadatan, dari amalan-amalan, kemudian kita meninggalkannya dan lebih memilih mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, nah, oleh orang tua kita, nah, ya, dan oleh pendidik-pendidik kita, ustadz-ustadz kita, padahal jelas apa yang diajarkan menyelisihi dalil yang sahih yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengikuti Nabi Musa, termasuk salah seorang rasul yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu saja tidak diperbolehkan. Naam. Terlebih ketika kita meninggalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hanya mengikuti ajaran guru-guru kita, ustaz-ustaz kita ataukah orang tua-orang tua kita, waliyadz billah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, dan sekiranya Nabi Musa itu masih hidup maka tidak ada keleluasaan bagi Nabi Musa, apalagi bagi kita. Nah, bagi Nabi Musa tidak ada keleluasaan bagi beliau melainkan harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajib. 6. Bagi seluruh umat manusia yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajib bagi mereka untuk mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau bersabda, la yasma'u bi min ahadin min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabdanya, tidaklah mendengar aku diutus, tidaklah seorang dari umat ini dari umat ini, yakni dari kalangan jin dan manusia semuanya tanpa kecuali, tidaklah mereka mendengar tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Baik itu Yahudinya, baik itu Nasraninya, dan yang lainnya dari kalangan umat ini, kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dia mati dalam keadaan itu, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun dia yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka wajib bagi dia untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, termasuk Nabi Musa, apalagi ya selainnya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam dan melihat beliau marah, melihat wajah beliau yang sudah berubah, marah, maka beliau pun bersegera kembali dari kesalahannya, dan beliau pun mengatakan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku pun ridho Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai Rasul. Cepat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kembali kepada al-haq tatkala mereka menyadari, mengetahui bahwasanya mereka melakukan kesalahan. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala, rujuk dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Naam. Dengan mengabaikan ego kita masing-masing, tinggalkan. Naam. Itu semua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Sehingga kita pun mendapatkan kebaikan, mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ana Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutubi faqara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faghadiba faqala amutahawikuna fiha ya ibn al-khattab walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah la tas'aluhum an shay'in fayuhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi aw bibatilin fatusaddiqu bihi walladhi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat yang lain beliau mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kitab yang dia dapatkan dari sebagian ahlul kitab. Yani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memegang kitab, satu kitab yang dia dapatkan dari kalangan ahlul kitab. Kemudian kitab tersebut dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kitab tersebut membacanya, beliau pun marah. Beliau pun marah. Seraya bersabda, amutahawikuna fiha ya ibn al-khattab, apakah kalian itu termasuk orang-orang yang ragu? Wahai ibn al-khattab, wahai Umar, ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat Islam ini, sehingga masih membawa kitab yang kalian dapatkan dari ahlul kitab. Sehingga masih butuh terhadap kitab-kitab yang lain. Apakah nam ragu dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah azza wajal, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan agama yang bersih, yang putih, nah, dan bersih. Jangan kalian bertanya kepada mereka, baik orang-orang Yahudi maupun Nasara, nah, atau yang lainnya, tentang sesuatu, sehingga mereka akan mengabarkan kalian dengan kebenaran. Fatukal dibubi, kalian mendustakannya. Ketika kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu, Mereka mengatakan yang sebenarnya, tapi kalian justru mendustakannya. Mengatakan ini adalah tidak benar, kabar yang dusta, yang tidak benar. Au bi batilin fatusaddiqu bihi. Atau justru ketika mereka mendatangkan, mengabarkan, menyampaikan kepada kalian suatu kedustaan, justru kalian malah membenarkannya. Ya. Sehingga jangan kalian bertanya kepada mereka. Jangan sampai ketika kalian bertanya mereka kabarkan dengan kabar yang benar, kalian mendustakannya. Sementara ketika mereka kabarkan dengan berita-berita yang dusta, justru kalian membenarkannya. Nah, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Azza wa Jal, nah, sekiranya Nabi Musa masih hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada keleluasaan bagi beliau melainkan harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di 6 pertemuan yang berikutnya bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.